warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk selalu berada di atas thoriqahnya, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari segala fitnah dan segala kerusakan, baik dalam urusan dunia terlebih dalam urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menindaklanjuti materi masih bab berikutnya, bab tetap dari kitab Khud Aqidatak, yakni al-amalu bil Qur'an wa bis sunnah. Itu bab besarnya. Adapun poin-poin pembahasan dari bab ini, sekarang kita masuk di dalam poin berikutnya, yakni kaifa tuhibbullah wa rasulah. Bagaimana cara mencintai Allah dan bagaimana cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana cara mencintai Allah dan bagaimana cara mencintai Rasul. Kaifiyah, adapun cara. Ya, cinta, untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah, di antara cara untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah adalah bi'itba'i Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, cara mencintai Allah sebagaimana telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, ya, dengan cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu cara menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah sebagaimana yang telah ditunjukkan yadullu alal Quran, yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Hal itu dijelaskan oleh Allah di surah Al-Imran ayat 31. Surah Al-Imran ayat 31. Surah 3 ayat 31. Itu petunjuk dari Allah, yaitu petunjuk dari Allah cara bagaimana seseorang membuktikan cintanya kepada Allah. Dijelaskan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Eh, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba disimak betul itu. Ya, katakanlah Muhammad kepada umatmu, kepada para pengikutmu, in kuntum tuhibbunallah, termasuk kepada orang-orang musyrik, sampaikan kepada mereka, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, maka ikutilah aku. Lah yang dimaksud ikutilah aku siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk dalam Al-Qur'an. Bagaimana seseorang yang mengaku cinta kepada Allah, maka untuk menunjukkan cinta kepada Allah itu syaratnya adalah ittiba. Ya, ittiba ala thariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wonten jenis tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan di dalam ayat ini, man adda'i, barang siapa yang mengaku mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, namun ya, namun wala yattabi'un bi Muhammadiyah, namun tidak mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil jalan yang tidak diikuti oleh Nabi, yang tidak dilewati oleh Nabi. Artinya cara beragamanya tidak mengikuti Nabi. Maka fa inna da'watu, pengakuannya cinta kepada Allah itu kadzibun, dikatakan dusta. Jadi barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah namun kok tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad, maka pengakuannya cinta kepada Allah itu dusta atas pengakuannya, atas ikrarnya yang mengatakan cinta kepada Allah. Nah, adapun rinciannya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, lebih lengkapnya di situ. Ya, bagaimana seseorang cara mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka di sana disebutkan oleh beliau ada 10 langkah. Ada 10 langkah. Yang pertama, al-inkafu an kulli qati bil qawli wal fi'l wal ikrar ar-radi'ah. Yang pertama adalah membersihkan ucapan, membersihkan perbuatan dan pikiran-pikiran yang rusak, pikiran-pikiran yang rendah. Ini ku dibersihkan dulu. Itu cara agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ikraru min dzikrillahi bi khuduril qalb. Yang kedua adalah memperbanyak zikir kepada Allah dengan menghadirkan hati. Artinya zikir dengan sepenuh hati. Zikir dengan sepenuh hati. Ini agar kita bisa mencintai Allah. Agar kita bisa mencintai Allah. Yang ketiga, wa tadabbur kalimatil karim, kalamihil karim, wa tadabburu kalamihil karim, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. harus ada waktu membaca dengan merenungkan kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ini cara yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa mutala'atu ni'amil azimah 'alal 'ibad. Memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah yang agung. Merenungkan nikmat-nikmat Allah yang besar yang telah Allah berikan kepada para hambanya. Nah, itu kok sakit tumbuh cinta kepada Allah itu. Ini caranya begitu. Memikirkan nikmat-nikmat Allah yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Makanya harus waktunya umat Islam itu kudu dibagi, Pak. Ini yang salah satu perkara lemah sekali yang kita miliki. Jadi harus ada waktu-waktu untuk hal-hal seperti ini. Seperti waktu untuk ziarah ke rumah sakit itu harus ada. Ya. Nah, ya, makanya fasilitas-fasilitas hidup yang sudah kita miliki ini, Pak, niku wonten plus minus e, ngaten. Ada plus minus. Plusnya itu banyak urusan-urusan yang bisa menjadi mudah dengan fasilitas itu. Minusnya menjadikan kita ini orang-orang yang malas, ngaten lho. Memalas-malas akhirnya waktu ini. Gara-gara fasilitas. Metu niku nek kebutuhan temen ngaten juga metu, Pak. Ya, tinggal ziarah-ziarah kita itu kan lemah kita ini. Ziarah ke rumah kaum muslimin, ngenteni lorone dhisik. Lah iya apa tidak? Iya, ngenteni lorone nek gak nemen yo gak diparani sik. Ngenteni nemen dhisik. Sakit apa? Udah sakit ini. Sudah lama tak? Oh, baru 2 hari. Sik durung ngenteni. Ngenteni bosok sik, nek bosok kon diparani ngenteni. Iku elek kalau ndak sampean ngenteni. Salah satu elek iku lembasa meningkun. Iku kudu sadar nek iku elek. Kudu sadar nek iku elek, bener lho. Karena ini yang paling lemah kita. Enggak ada waktu untuk ziarah, itu buruk sekali, Pak. Para sahabat itu terkenalnya di mana? Salah satu akhlaknya para sahabat yang sangat masyhur adalah saling menziarahi. Karena ta'awun, kerjasama, saling mengingatkan, ada masalah-masalah ditangani bareng-bareng, itu karena ziarah. Dan saling menziarahi. Dan di sini kita sangat-sangat-sangat-sangat lemah. Ya, enggak tahu nanti kira-kira abad keberapa kita mulai merubah nanti. Rencananya abad berapa nanti? Betul-betul mengikuti sunannya dengan sebaik-baiknya. Lemah, Pak, saya itu lemah ini. Akhirnya tahun itu kurang berjalan atau bisa bahkan enggak berjalan. Baru ada informasi ta'awun. Nah, itu baru mulai ana gerakan. Oh, tolong minta tolong ini ta'awun. Itu pun dari jarak jauh kita. Ya, karena sembarang kalir wis kena tiga jarak jauh niku. Jadi ziarah juga jarak jauh gitu. Ya. Ayo ditandani niki nggih, ditolong diperbaiki niki. Itu salah satu tegaknya hujjah, tegaknya syariat ukhuwah itu di situ, Pak, soalnya. Ya, salah satu tegaknya ukhuwah niku teng mriku. Kita dulu kalau belum jadwal padet gitu, Pak, itu 2 hari sekali itu saya manfaatkan untuk keliling, Pak. Ke rumah-rumah jam. Jadi kalau ada jamaah sakit itu tahu dulu saya itu. Karena 2 hari sekali saya keliling, pasti keliling saya. Untuk ya sekedar ingin tahu aja gimana kabar antum gitu. Ya. Nah, ini mohon fasilitas-fasilitas itu dipun manfaatkan. Makanya Nabi kan sudah bilang, "Inna mimma akhwafu ma akhafu 'alaikum min ba'di." Di antara perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian setelah aku mati nanti, kata Nabi. Ya, salah satu perkara yang ditakutkan Nabi menimpa kepada umatnya setelah Nabi meninggal apa? Ma yuftahu min zahratid dunya wa zinatiha. Apabila bunga-bunga dunia, perhiasan-perhiasan dunia dibuka semua oleh Allah. Itu kehidupan yang paling aku takutkan, kata Nabi, menimpa kalian, menimpa kalian apabila apa tadi, bunga-bunga dunia dan perhiasan-perhiasan. Apa nih pengertiannya, Pak? Pengertiannya apa? Fasi kemudahan-kemudahan dunia dibuka semua oleh Allah, itu saat yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Nah, sementara kula ndak sampean, hidup yang seperti ini adalah hidup yang paling kita takutkan atau yang kita harapkan? Hah? Ayo, yang kita takutkan atau yang kita harapkan? Yang kita harapkan. Ya, mudahnya fasilitas, terpenuhinya keinginan, mudahnya urusan. Itu kehidupan yang paling kita inginkan. Kehidupan yang kita harapkan. Nah, ini. Masya Allah. Ternyata di situ, Pak, dampak buruknya kenapa? Membentuk jiwa-jiwa kita lemah sekali. Ya Allah, gimana dipun anu dipikir sarang-sarang, kira-kira sampai kapan kita berislam seperti ini? Ya, betul, cukup Pak dengan kajian-kajian kumpul-kumpul, cukup, kurang. Tidak bisa jalan agamanya. Harus keluar, harus ada waktu untuk itu. Termasuk ini memikirkan nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Nah, kita dulu ada teman-teman di RSUD itu. Ya, saya masih bujang waktu itu, ya masih bujang, terus waktunya juga masih longgar. Itu kita manfaatkan untuk keliling-keliling itu. Penting soalnya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima, agar kita bisa mencintai Allah dengan benar adalah wabil wukufi baina yadai bihuduril qalb wa adabin fi wukufi baina yadai. Masya Allah. Sering bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan hati, serta diikuti dengan adab-adab bagaimana duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, jadi upayakan sering ada waktu untuk bersimpuh. Ini makanya ada manajemen tadi. Ya, seperti sholat duha. Jadi kalau sudah waktu masuk ibadah khusus bagi Allah Ta'ala, wis aja diganggu karo liyane. Seperti sholat malam. Ya, sholat malam itu sampai nanti zikir pagi petang itu khusus untuk Allah. Khusus waktu untuk Allah. Sholat malam, sholat witir, zikir malam serta doanya disambung dengan qobliyah subuh, lanjut sholat subuh, lanjut zikir sholat subuh, zikir pagi petang, baca Quran. Ini kalau bisa dari waktu ini sampai ini tadi khusus untuk Allah. Nah, ini dikondisikan ini istri yang kedua ini. Napa? HP. Wong durung maca Quran wis maca HP, sampeyan gak patek temen ngene, sing temen ngono lho. Bisa enggak? Bisa, Pak. Ngono lho. Sing cerdas cermat. Masa ur HP ngene gak ana liyane ta sampeyan. Quran itu sentuhan, bukaan. Cok HP ya. Mengkati turu yo HP sampai kelenger gak ropo-opo. Kan gak bagus ini. Ya, Quran. Makanya kudu di komitmen nih wawah. Saya ngomong begini ya belajar saya. Belajar mengkondisikan. Belajar mengkondisikan, kecuali kalau ada pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan tiang ini ngelowumpuk buat garu-garuan. Pertanyaan jamaah yang konsul yang khawatir lali, jawab akhirnya di rumah cokoran akhirnya jawab. Ya, Ini WA-WA mboten patek penting wis kausah dibuka mboten lho. Ya. Jadi kalau bisa dikondisikan itu waktu khusus untuk menghadap kepada Allah. Kalau udah waktu sholat sudah. Masih teman banyak lagi saya simak di beberapa tempat, ya. Begini Pak Ngapunten, ini waktu-waktu di luar yang tadi malam ya. Kalau malam itu sudah mulai tahajud sampai apa tadi? Pagi pikir, pagi petang sampai Quran, ini sudah waktu khusus untuk Allah. Lah nanti berikut-berikutnya waktu untuk Allah itu, begitu masuk sholat, begitu adzan dikumandangkan, sudah berhenti semuanya. Berhenti semuanya. Ya, hadapkan hati kita untuk mempersiapkan diri menghadap kepada Allah. Dengar suara adzan, ikuti bacaan adzan. Itu yang dikatakan bersimpuh. Khusus hadapkan wajah kita untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul begitu masuk waktu sholat nanti hati itu betul-betul komitmen menghadap kepada Allah taala sudah disiapkan dari awal. Kalau panjenengan itu waktu adzan sik WA, waktu qomat sik WA, demi Allah waktu sholat yang masuk di dalam pikiran sampean niku apa yang Anda baru WA kan tadi. Ngoten lho. Coba kalau enggak percaya jenengan janjian. Jenengan janjian sebelum iqomat jenengan ketik ngechat ya. Ngechat. Iya ngechat. Iya. Iya benar. Nah, ngoten. Ngechat. Chatting. Ngoten. Oh, janjian. Apa dagang, satu misal perdagangan. Berapa harganya satu misal? Oh, sekian. Kalau yang ini sekian. Kalau yang itu model begitu sekian. Dah, nanti saya lanjut, kita lanjutkan ya. Kita sholat dulu coba. Begitu Anda langsung sholat setelah chatting-chattingan itu, yang masuk dalam pikiran kita enggak sama apa kira-kira. Nah, coba transaksi. Ini enggak ada kesiapan dari awal. Ya, maka enggak bisa kita mencintai Allah dengan benar. Sulit kita mencintai Allah dengan benar. Maka upayakan waktu untuk Allah betul-betul bersimpuh kepada Allah Ta'ala. Dan itu diupayakan sering-sering kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wa mujalasatul muhibbin wa mujanabatu kulli qati'. Ya, yang keenam adalah bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Al-muhibbin itu orang-orang yang mencintai Allah. Ya. Muhibbin itu para pecinta Allah. Aja digambarkan kok YouTube lho ya, mukibin. Mukibin itu pecinta Habib. Diartikan begitu kan orang-orang yang sangat benci itu. Ya kita mencintai orang-orang soleh, kita cintai ya kalau enggak menyimpang gitu ya. Jadi yang keenam, bermajlis dengan orang-orang soleh dan menjauhi. Wa mujanabatu kulli qati', menjauhi setiap orang-orang yang rusak, yang memutuskan hubungan dengan Allah. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, tinggalkan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Allah sampai menurunkan ayat menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi akan meninggalkan sahabat-sahabat yang saleh. Ketika Nabi akan meninggalkan sahabat-sahabat yang ahli ibad ini. Mau mengabulkan permintaan orang-orang kafir untuk ikut bermajelis dengan Nabi, ingin mendengar bacaan Qur'annya Nabi, itu Nabi hampir mengikuti kemauan mereka. Akhirnya ditegur oleh Allah dengan Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Sampai Rasulullah pun ditegur oleh Allah. Rasulullah ditegur oleh Allah. Ya. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man awfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a wa wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kau Muhammad bersama orang-orang yang menyembah Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Awas, ini teguran bagi para dai, para pengajar. Matan, ini teguran ini. Di mana orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tokoh-tokohnya, ya, orang-orang agniyanya, konglomeratnya itu datang kepada Nabi ingin mendengarkan suara Quran langsung dari lisannya Rasulullah. Ini asbab nuzul ayat ini. Jadi tokoh-tokoh kafir datang kepada Nabi, menemui Nabi di saat Nabi duduk bersama para sahabat-sahabat, yang di situ ada beberapa sahabat yang miskin. Ngaten. Lah apa tujuannya orang-orang kafir tadi datang kepada Nabi? Untuk mendengar langsung Quran itu dari lisan Rasulullah. Jadi mereka ingin membuat majelis sendiri dengan syarat sahabat-sahabat Nabi ini tadi, yang tadi Nabi duduk bersama mereka dan ada beberapa sahabat yang miskin, itu enggak boleh gabung di majelis orang-orang Quraisy ini tadi, gitu loh. Itu akhirnya Nabi ingin mengabulkan mereka dengan harapan apa coba? Mereka masuk Islam. Pikirannya apa yang diharapkan Nabi? Kalau tokoh-tokoh ini masuk Islam, orang-orang besar ini masuk Islam, bayangan ini apa? Ayo, dakwah ini semakin kuat. Sing ditolakin apa nih kira-kira? Sing ditolakin apa nih? Harta. Harta. Ngatan. Ini penyakit, Pak. Penyakit, dan itu juga masuk ke dakwah-dakwah kita ngeten iki. Coba kalau ada tokoh ikut kajian, ada tokoh ikut kajian, ping telu ngene viral, teman. Iya ora? Iya, dan kita hobi memviral-viralkan ngeten. Wi tokoh ini, pimpinan ini sekarang ikut kajian kita, baru ikut 2-3 kali ngeviral, pun. Ya, nah, teman-teman sing dodol kerupuk, teman-teman sing dodol pentol, ikut gabung ngaji, gak tahu viral. Sampean tahu viral no? Kagum, seneng, ndak ada. Kenapa? Saya coba takoni. Apa sebabnya? Bangga dengan mereka ngaji, gak bangga. Kenapa kalau tokoh-tokoh yang ngaji kita bangga? Sing dintani napa ni coba? Harta. Urusan kok tadi gampang, tanda tangan gampang, harta urusannya. Makanya ditegur oleh Allah Nabi. Nabi ini ditegur oleh Allah. Nabi ditegur oleh Allah. Nabi ditegur oleh Allah. Wala ta'tu aynaka anhum. Hai Muhammad, jangan palingkan kedua matamu dari orang-orang miskin ini. Jangan kamu tinggalkan mereka. Jangan kamu jauhi mereka, orang-orang soleh ini. Untuk apa? Turidu zinatal. Oh. Karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Sing mbok dolek kan sugene iku. Iku ditegur oleh Allah Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengaten. Ini kula mbak sampean ojo bersandar kepada niku. Saya dulu pengalaman waktu jadi marbot dulu, Pak. Ada marbot niku, ada nenek-nenek niku jual suku pecel. Niki wonten tambahan, Mbah. Pengurus takmir saya beritahu niki wonten tambahan donatur Mbah niko dodol pecel niku. Kepingin minta kalinge sampean kaya iki ngono ae. Ini gambar ngremehaken ngoten untuk dodol suku pecel piro sih kira-kira infake lak ngoten lho. Dik rondo pisan lho ngoten. Wis rondo dodol pecel pisan. Kan rondo dodol mas kan siji. Sampeyan momo ana rondo nyenengi sampeyan dodol mas sampeyan dodol pecel milih sing dodol mas. Dodol sing dodol mas. Gak ana rondone pisan. Nyetes sampean tok eleki sampean iki lho ketok kayan. Ya Allah, ngaten. Akhirnya ternyata apa? Ada rumah itu 3 lantai, Pak. Rumah itu 3 lantai, saking gede ini. Dan itu 3 kerasung dipakai dari satu ini. 3 apa? 3 kapling. Masyaallah, kuat dia mau pojokan ini. Takmir tak kandani, Pak. Ini konten donatur tanggone takmir niku. Gua mah pojok nih, gua sopan. Nangke ono, ngata nih. Jadi sopan neng, ternyata malah gak metu duit. Suwoke, saya ngambil, Pak ngambil, anu, oh ge, ngapunten Mas Raup, anu ge, prai se, tolong tingkat prai. Sing dodo sego pecel tiap bulan itu penuh, Pak. Sing kok remeh nah itu, Pak. Sing disepelekan. Itu kotak itu namanya kotak niku napa? Dan kita tidak boleh bersandar dalam begitu ibadah, dakwah jangan bersandar dengan demi ini penyakit soalnya. Ya, dai-dai nanti kena di sini ujiannya nanti. Dai-dai kena di sini nanti. Beda diundang dengan masjid terkenal apa masjid besar itu, ini penyakitnya para dai. Di sini diuji keikhlasan, kejujuran dakwah diuji di sini nanti. Saya ngomong begini karena pengalaman di lapangan. Ya, pengalaman di lapangan. Bun, jadi dianjurkan agar kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Al-Qayyim, wa mujalasatul muhibbin wa mujanabatu kulla qati. Ya, hendaknya kita bermajlis dengan orang-orang yang soleh, karena kita akan mendapatkan bagian kesolehan mereka. Kemudian langkah yang ketujuh adalah ataqarrubu ilallahi bin nawafil ba'dal faraid. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya ngerangsek kepada Allah sedekat-dekatnya dengan apa? Bin nawafil, dengan amal-amal sunnah. Setelah melakukan amal-amal yang wajib, sibukkan diri kita dengan amal-amal sunnah. Sibukkan diri kita dengan amal-amal sunnah. Jangan sepelekan, jangan remehkan. Di dalam amal-amal sunnah itu ada mutiara-mutiara yang sangat berharga. Salah satunya apa? Salah satunya amalan sunnah itu bisa menjadi tambalan amal-amal wajib yang cacat. Ngaten. Jadi amal-amal sunnah itu bisa menjadi penyempurna amal-amal wajib kita yang cacat. Contoh sholat. Ya, sholat wajib kita cacat. Cacat, banyak cacatnya. Kurang konsentrasi, tidak konsentrasi, kurang khusyuk, bahkan tidak khusyuk. Itu cacat. Nah, bagaimana supaya sempurna? Nanti disempurnakan, ditambal oleh sholat-sholat sunnah. Makanya sholat qobliyah, sholat mutlak itu kalau bisa dilakukan. Sholat wudhu itu jarang kita lakukan. Pernah sholat sunnah wudhu? Hah? Insya Allah itu jawaban politik nih. Insya Allah buat nanti usah. Ini ku kata teman-teman TNI ini loh. Teman-teman TNI ku pokoknya jawab ini ku siap di sini. Siap Ustaz. Siap Ustaz. Besok kita ada jadwal di anu ya, di daerah Malang Selatan. Siap. Hari apa Ustaz? Hari Ahad. Berangkat jam berapa? Siap. Berangkat jam 3, siap. Antum bisa? Siap. Gak bisa? Ustaz Antani siap. Gak bisa. Karena memang DN itu jawabannya memang siap. Buat ini mulai mana siap pulang. Masya Allah. Ya. Nah, jadi hendaknya kita menyibukkan diri dengan amal-amal sunnah, mencintai amal-amal sunnah, memakmurkan diri dengan amal-amal sunnah, terutama sholat sunnah kados ba'da isya. Menawi saged, lakukan di rumah. Lakukan apa? Di rumah. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW, nawiru buyutakum, ya, bitilawatil Quran wassalah. sinari rumah-rumah kalian itu dengan tilawatil Quran. Sinari rumah-rumah kalian itu dengan tilawah Al-Quran. Wassalat, dan sinari pula rumah-rumah kalian itu dengan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat tatawu, yaitu sholat sunnah. Jadi kalau tidak keberatan, upayakan sholat-sholat yang ba'diyah. Ya seperti kalau gak ada acara kajian di masjid, satu misal, nanti mati ba'diyah maribnya di rumah. Usahakan begitu. Kalau enggak ada kajian, kalau kajian di masjid ya kita lakukan di masjid, soalnya langsung kita kajian. Jadi upayakan sholat-sholat sunnah itu kalau memungkinkan bisa dilakukan di rumah usahakan, supaya rumah kita ini bersinar, bercahaya. Ya. Dan itu dilakukan setelah sholat-sholat wajib itu ditunaikan, setelah ibadah-ibadah. Jangan sampai sholat sunnah dijalankan, ibadah-ibadah ini wajib, enggak gitu loh. Ini kualik jenenge, Pak. Di kampung-kampung enggak ada ngoten niku. Masyarakat awam niku enggak ada. Saya pas hari raya itu pulang, kurang hari. Ada depan rumah saya mesti kerabat. Jam 3 niku wis tangi. Ketemu saya kan keluar, loh, pun tangi. Nggih. Persiapan satu-satu sir. Ngoten. Wis trika. Mantun satu-satu trika kaos, trika celana, sarung ngoten. Iki pek salat subuh. Lah sampean nyetrika mang napa? Ge salat Idul Fitri. Ya opo sih cacak ngono aku. Ya sholat Idul Fitri kok mending gak sholat Idul Fitri sampean, tapi sholat subuh ngono lho. Nek sholat subuh gak malah sholat Idul Fitri dijalankan, ini kualik sampean. Ya, ini kualik jenenge. Nah jenenge tiyang awam niku mboten ngerti, Pak, ya. Endi sing didhisikno, endi sing didhisikno. Mangke niku lho geguyonan. Sampean gawe dasi itu boleh. Hukumnya boleh-boleh saja, tapi kelamben nono nono. Masa enggak kelamben terus dasian. Dasi itu kan hiasan lah, mondong. Ibaratnya kan gitu, gitu. Sebagai ikat pinggang, silakan ikat pinggang, tapi yuk celono nono. Saya minta celono terus ikatan pinggang lah, dikit ngarek cilik-cilik sampean. Astagfirullah. Ini banyak kebalik-balik akhirnya. Jangan tinggali coba. Jangan tinggali coba. Sampai kapan itu pas ini di perumahan saya itu, ya Allah, marah-marah saya. Takmirnya kayak itu diling apa diparani, Pak, ngaku. Jadi dekat dengan masjid, Pak, enggak sampai 100 meter rumah itu. Disentrong ke masjid speaker niku baca selawat niku. Ini sholat Isya. Buaran niku mboten leren, ya Allah. Iki jane wong iki apa sing ngaku. Jadi sholat itu sebutan aku buale ni malik lebih ambak uskak. Kuacung sholat sampai nesu. Iya, enggak terus nolak ni. Maka ni ilmu. Cak ngerti sih bidisik nol yang agama ikut bingung loh. Nok kualik kape. Maka Nabi SAW mengatakan al jahlu da'un, kata Nabi. Al jahlu da'un, bodoh itu penyakit, kata Nabi. Bodoh itu penyakit. Makanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu, ada riwayat beberapa para sahabat diutus oleh Nabi satu keperluan. Berangkat para sahabat ini. Begitu di tengah perjalanan salah satu tertimpa batu kepalanya. Luka parah. Akhirnya perjalanan dilanjutkan sampai di tempat. Yang sakit ini tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, hal tajitu rukhsatan li tayamum, apa menurut kalian aku punya keringanan untuk tayamum? Karena dengan luka parahku ini, menurut kalian gimana? Aku ada dapat tayamum enggak? Ada rukhsah enggak untukku? Ya. Kenapa? Karena pada malam hari dia mimpi basah gitu loh. Jadi begitu di tempat dia mimpi basah loh ngaten. Ya sing mimpi ya sing loro ngoten loh. Lah Allah gawe begitu pripun? Akhirnya sahabat berfatwa, ya, saya tidak mendapatkan keringanan untuk tidak ada keringanan untukmu mandi junub diganti dengan tayamum. Enggak ada keringanan buat kamu. Akhirnya dia mandi junub. Setelah mandi meninggal orang ini. Setelah mandi meninggal. Begitu kembali kepada Nabi SAW diceritakan peristiwa ini. Ada peristiwa begini-gini. Apa kata Nabi? Qataluh. Kalian telah membunuhnya. Katanya. Kalian telah membunuhnya. Kenapa kalian tidak bertanya? Orang ini mendapat rukhsah. Sudah cukup dengan tayamum karena dia terluka berat. Cukup dia tayamum. Ya, seperti jenengan nanti panas, sakit panas, kok mimpi basah. Kan jenengan ngimpi kan gak kena ditoto-toto. Iya kan? Waktu seger wingi gak ngimpi-ngimpi. Waktu kering malah ngimpi. Tapi kalau gimana kalau udah begitu? Cukup tayamum. Cukup tayamum. Kalau nanti dimandikan khawatir penyakitnya semakin merusak gitu ya. Nah itu makanya akhirnya Nabi mengatakan al-jahlu da'un, penyakit apa, kebodohan itu merupakan penyakit. Wadawa'u, dan adapun pertanyaannya adalah yasal, bertanya. Obatnya adalah bertanya. Takono dhisik ngono lho. Makanya jangan kali kula gak ditakoni tiyang sekirane dereng yakin dengan suatu jawaban, jangan memaksa diri untuk menjawab. Ojo seingat saya, ojo ngono. Wis ngono iku aja diterusno. Nek prasaku sih biyen, oh sing ngono aja diterusno ngene iku wis. Wong sampean pawok nek prasaku biyen iku aku tau ngaji yo. Nek gak salah, lho ngono gone pisan ali pisan. Nek gak salah itu ngaji di Pak Royal kalau gak salah itu. Apa Dik Taman Dika ya? Lho gone Pak wis lali lho. Ustaz iso apa? Nek gak salah ustaz, nek gak salah pisan. Gone lali ustaz lali pisan. Lah jawabane piye ngene lho. Nek wis ngene iki gak usah di teruskan. Wis sampean akhiri wallahu alam sudah selesai. Wallahu alam. Wis aku lali mas timbangane keliru kabeh. Nang tempat itu harus lari ustaz ya lali sisan. Lho kok maksa jawab ngoten iki. Wis sak elingku, wis gak usah sak elingku wis meneng. Wis takon diane. Tak kasih nomornya ustaz ini, tanyakan gitu. Saya beberapa kali ditanya teman, Ustaz tanya masalah warisan, Mas duduk bidangku nek warisan. Nek takon warisan ojo takon ning aku, nek bagi warisan enggak apa-apa. Aku nek takon di warisan enggak ngerti hukum, nek dikek warisan seneng saya gitu. Yang ke-8, langkah agar kita mencintai Allah kata Imam Al-Qayyim, wa itharu ya mahabbati ala mahabik, masya Allah. Wa itharu muhibbihi ala mahabbika, mendahulukan cinta kepada Allah, ya, mendahulukan cinta kepada Allah daripada mencintai diri sendiri atau hawa nafsunya. Ini yang ke-8, mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada hawa nafsunya atau dirinya sendiri. Ya, jadi keperluan Allah lebih didahulukan daripada kepentingannya dirinya sendiri, hawa nafsunya, seliranya. Kemudian yang ke-9, wa mutala'atul qalb, memahami hati, mutala'ah, mengkaji kepada dirinya sendiri, wa sifati, dan sifat-sifatnya. Afwan, mutala'atul qalb li asma'ihi wa sifatihi. Mutala'atu, mengkaji, memahami dengan sepenuh hati tentang asma-asma Allah. Tentang apa? asma-asma Allah wa sifatih dan sifat-sifat Allah. Mengkaji, mentadaburi, mutola'ah, memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. Kalau panjenengan tidak berkeberatan, jenengan beli kitab Fiqih Asmaul Husna. Jenengan beli kitab apa? Fiqih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Itu bagus sekali kitabnya. Nah, cuma tebal, Pak, tebal. Nah, kitabnya besar. Bagus, Pak, sangat dalam penjelasannya. Luas penjabarannya, Masya Allah. Jadi dengan memahami Asma'ul Husna itu mempengaruhi pembentukan karakter. Mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi sifat-sifat kita. Dengan memahami sifat-sifat Allah. Nah, contoh, memahami sifat Allah tentang As-Sami'ul Alim. Contoh, As-Sami'ul Alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu berpengaruh kepada sifat kita. Begitu kita tahu Allah Maha mengetahui, maka berpengaruh kepada kita. Allah Maha melihat, berpengaruh kepada sifat kita. Pengaruhnya sangat luar biasa ketika kita mengkaji dan mendalami itu dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 agar kita mencintai Allah adalah al-khulwah, waktu nuzulil al-ilahi. Masya Allah. Berkhulwat kepada Allah di waktu Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada hambanya, yaitu sepertiga malam. Nah, ini ditafsirkan oleh para ustad-ustad yang viral di YouTube. Ada yang meyakini Allah turun sepertiga malam. Turun sepertiga malam. Lah, sepertiga malam di Indonesia dengan di Amerika apa ya podo. Nanti naik lagi turun lagi Allah. Naik lagi turun lagi. Itulah sampean dhewe sing nafsirno. Nggih ta? Sing nafsirno sinten? Dia sendiri. Ada yang mengartikan lagi Allah bersemayam di atas, berarti Allah butuh. Saya ngomong Allah butuhkan kamu sendiri. Kan Anda sendiri yang mengatakan. Apa ada penjelasan di situ Allah butuh? Ya? Seperti Allah memerintahkan, Allah memerintahkan yang mematikan manusia siapa? Yang mencabut nyawa siapa? Apa Allah butuh dengan malaikat? Apa Allah butuh dengan malaikat? Kan kita sendiri yang menafsirkan seperti itu. Padahal Allah tidak menjelaskan demikian. Allah menjelaskan dia bersemayam di atas arsy, itu bukan berarti Allah butuh arsy. Tidak ada penjelasan itu. Terus diartikan ya tidak turun naik, turun naik. Iki lak sampean sing turun naik begitu itu. Apakah Allah sama? Gitu loh. Nah, seperti ini harus dipahami dengan baik. Ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang mengatakan Allah turun sepertiga malam siapa? Yang mengatakan begitu siapa? Allah sendiri. Dijelaskan oleh Nabi SAW dan diyakini oleh para ulama-ulama sunnah memahami demikian. Maka kita dianjurkan berkholwat di waktu itu, di waktu yang istimewa itu. Maka kita sambut dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ditunjukkan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan bulan depan kita akan mengkaji bagaimana cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.